Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد, والحمد لله, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dalam kajian rutin kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa memberikan taufik dan anugerahnya kepada kita terhadap apa yang lebih bermanfaat dari waktu-waktu kita, membimbing dan memberikan taufik kepada kita untuk mengisi hari-hari kita dengan beribadah selalu semata-mata kepadanya Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan selalu membimbing kita, memberikan taufik kepada kita semua untuk selalu belajar, mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengannya kita mendapatkan basirah, keterangan yang pasti dan benar dan terang benderang dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi agama kita dan akan dimintai pertanggungjawabannya nantinya di hari kemudian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita kembali melanjutkan kitab Bulughul Maram dengan kajian kitab Kitabul Janaiz. Mudah-mudahan di sini pula menambah khazanah pengetahuan ilmu kita terhadap apa yang berkaitan dengan jenazah dan apa yang perlu dipersiapkan dengan jenazah dan hukum-hukum yang tentunya berhubungan dengannya. Kita telah membuka, membaca berapa riwayat dari pertemuan kita sebelumnya. Kita insyaallah ta'ala akan memulai membaca dari hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Qala qala rahimahullahu ta'ala wa an Anasin, dan dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidhurrin nazala bihi, fa in kana labudda mutamanniyan falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaihi. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian berangan-angan dengan kematian dikarenakan satu kemudaratan, kesempitan yang mendatangi dan menimpa kalian. Tetapi apabila mesti kalian berkeinginan dan berangan-angan untuk mati, maka katakanlah, "Ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku selama kematian itu kebaikan bagiku." Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, telah kita singgung pada pertemuan kita sebelumnya riwayat ini. Tetapi tidak mengapa kita mengulangi untuk menyambung kajian kita. Dalam hadis dengan konteksnya ada larangan meminta berangan-angan dengan kematian. Karena perkara ini bisa jadi dibenci dan bahkan haram. Bisa jadi dibenci bahkan haram baginya. Karena seorang dengan kehidupannya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mungkin memberikan kehidupan kepada hamba kalau Allah inginkan dengan kehidupan itu untuk menyiksanya. Tetapi Allah memberikan kehidupan kepada hamba agar hamba menggunakannya dengan sebaik-baiknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku perintahkan jin dan manusia, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan hidup seorang menggunakannya dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman apa yang disebutkan dengan hadis ini, kebanyakan orang ketika adanya keberatan, kesempitan ataupun musibah yang menimpa dia dalam masalah dunianya, kebanyakan mereka berputus asa. Sehingga karena itulah diingatkan dengan hadis ini, jangan kalian lantas dengan musibah yang menimpamu kamu meminta untuk lebih baik mati saja, berangan-angan untuk mendapatkan kematian. Sehingga itulah yang dilarang. Karena ketika Allah menetapkan baginya kehidupan, Allah lebih tahu itu lebih baik baginya daripada kematian yang akan mendatanginya. Adapun musibah yang menimpamu, adapun keberatan yang menimpamu, maka tentunya itu sebagai suatu sunnatullah kepada hamba-hambanya. Karena mereka manusia, ada yang diberikan kelapangan, ada yang diberikan musibah. Tidak seterusnya musibah dan tidak seterusnya kelapangan. Mereka diberikan atau didatangkan oleh Allah kelapangan di satu waktu dan musibah di satu waktu yang lain. Tentunya apabila ini berkaitan dengan dunianya, maka sebagai sunnatullah, ketetapan dari Allah, seorang hamba ketika mendapatkan musibah dia bersabar. Jangan lantas dia minta kematian. Sementara musibah yang Allah datangkan adalah musibah yang tentunya hamba dapat memikulnya. Enggak mungkin ada musibah Allah datangkan kemudian musibah tersebut apa? Tidak mampu dipikul oleh hambanya. Tidak mungkin. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin. Tidaklah Allah memberikan satu beban kepada satu jiwa kecuali dengan apa yang dia mampu untuk memikulnya. Maka jangan meminta kematian, mencari jalan pintas. Tapi hormati, muliakan pemberian Allah dengan kehidupan. Yang kehidupan ini Allah inginkan untuk kehidupanmu yang lebih baik nanti di akhirat. Karena hidup ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Yang dengan ibadah nanti seorang hamba tentunya akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian. Kemudian meminta kematian ini tentunya akan menafikan sifat sabar yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada hamba-hambanya. Dimana kalau dia sabar, dia bahkan akan mendapatkan pahala yang berkali lipat gandanya daripada sekedar mengharap apa? Kematian. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Akan diberikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan hitungan yang tidak terhitung. Karena itu, ketika musibah menimpa seorang, dia sabar. Dia bersabar, Allahu ta'ala a'lam bisawab. Dia bahkan akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Tetapi di dalam hadis pula membimbing kalau memang mesti dia meminta kematian sehingga di sana ada yang dilarang dan ada yang dibolehkan. Yang dilarang ini sifatnya makruh sampai haram. Yang dibolehkan maka diinginkan dengannya adalah dalam perkara agama. Seorang mendapatkan fitnah di dalam agamanya, maka kalau seandainya kematian itu mendatanginya, itu lebih baik daripada dia terjatuh dan dia terseret ke dalam fitnah agama tersebut. Maka pada saat itu boleh dia meminta dan berangan-angan supaya dimatikan lebih baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai satu bentuk contoh, suatu waktu Maryam alaihissalam, ibu Nabi Isa alaihissalam, mendapatkan fitnah yang besar. Yaitu dia harus menanggung atau dia harus memikul ujian yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan dia hamil tanpa adanya suami. sehingga dengan kehamilannya terlahirlah siapa? Terlahirlah Isa ibnu Maryam. Tentunya ini keadaan yang berat. Keadaan yang berat yang seorang mungkin sulit untuk memikulnya. Dia harus menanggung malu. Saya kok hamil tanpa ada laki-laki yang mendatangi. Juga dia bukan pezina. Dia adalah wanita pingitan. Wanita yang menjaga kehormatannya kok tiba-tiba hamil. Maka dalam posisi ini Allah pun subhanahu wa ta'ala menukilkan dan tidak mengingkari apa yang ada pada Maryam. Di mana Maryam berkata di dalam surah Maryam ayat yang ke-23, qalat ya laitani, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menunjukkan atau mengkisahkan apa yang dikatakan oleh Maryam, menukilkan apa yang dikatakan oleh Maryam, qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Duhai, seandainya aku meninggal wafat sebelum terjadinya ini. Dia berangan-angan untuk meninggal saja lebih baik. Maka wa kuntu nasyan mansiya, aku mungkin dari orang yang tidak akan dibicarakan, dilupakan oleh waktu. Tetapi dengan beliau hidup, lantas beliau diberikan oleh Allah taufik hamil dengan putranya seorang nabi dan rasul. Ini tentunya berat yang berkaitan dengan agamanya. Karena Maryam paman-pamannya dari para nabi Bani Israel. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga kata para ulama, hadis meminta dan berharap kematian apabila seorang mengkhawatirkan agamanya, dia akan tersesatkan dan dia akan dibawa kepada kekufuran, murtad dia dari agamanya, lebih baik dia meminta mati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan masalah dunia. Karena itu Nabi pernah mengajarkan sebuah doa. Wa idza aradta bi ibadika fitnah faqbidni ilaika ghair maftun. Ya Allah, apabila engkau menginginkan kepada hambamu fitnah terhadap agamanya, maka lebih baik engkau wafatkan aku tanpa harus menjalani fitnah tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga doa yang diajarkan oleh beliau di sini adalah doa yang kalau memang harus dia meminta kematian dengan fitnah yang melanda agamanya, maka silahkan dia meminta kematian. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian kita juga dibimbing dengan riwayat yang lain, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu. Siapa yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah pun senang bertemu dengannya. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengannya. Tentunya dipandang seorang senang bertemu dengan Allah karena dia cinta kepada Allah, dia khawatir dengan fitnah yang melanda dia, dia bahkan tidak bisa bertemu dengan Allah karena Allah murka padanya. Artinya dia terseret ke dalam satu fitnah, terseret ke dalam satu kesesatan wal iyadzu billah terseret sampai keluar agama. Sehingga dia berharap, lebih baik saya diwafatkan aja ya Allah. Siapa yang demikian? Siapa man ahabballah? Man ahabba liqa Allah, ahabballah liqa'ahu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian doa yang ma'ruf, yang masyhur, sebagaimana diajarkan di sini, Allahumma ahini ma kanatil hayatu khairun li wa tawaffani, ya Allah subhanahu wa ta'ala, hidupkanlah aku apabila kehidupan itu baik bagiku. Artinya masalah hidup dan mati hanya Allah yang paham. Yang mana yang maslahat bagiku? Sekarang fitnah agama ini ada di hadapanku. Kalau memang kehidupan itu lebih baik, artinya aku mampu dan aku selamat, hidupkan aku. Tetapi wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li, dan matikan aku apabila engkau mengetahui bahwa saya tidak mampu untuk menanggung fitnah ini, segerakan kematianku yang aku ingin bertemu denganmu dalam keadaan aku selamat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, wa an Buraidah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-mu'min yamutu bi'arqil jabin. Rawahu Tsalatsa wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, qal, al-mu'min, seorang mu'min, yamutu bi'arqil jabin, seorang mu'min wafat dalam keadaan peluhnya berkeringat. Dalam keadaan peluhnya berkeringat. Dalam hadis ini, diinginkan keterangannya berkaitan dengan Kitabul Janais, menggambarkan bagaimana keadaan mukmin ketika wafatnya. Bagaimana keadaan mukmin ketika wafatnya? Yaitu bahwasanya dengan keimanan seorang mukmin pastinya dia akan dicoba, diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sampai pun kematian itu datang kepadanya, sampai pun kematian itu datang kepadanya. Karenanya dalam keadaan kematian telah datang kepadanya, mungkin akan didapati seorang mukmin dalam keadaan dia nazak, dia tersusahkan untuk mengakhiri hidupnya, atau tersusahkan untuk mendapatkan akhir hidupnya. Dalam keadaan status demikian, bukan berarti dia adalah orang yang berdosa, atau bukan dia dari orang-orang pelaku kefasikan. Dia seorang mukmin. Artinya dia dari orang-orang yang selalu mengamalkan amal soleh, amal ibadah. Kalaupun sebagai seorang mukmin, sebagai seorang manusia, tentunya tidak luput daripada apa? Dosa. Kita tidak akan terluputkan dari dosa. Karena itu kita juga selalu disuruh untuk meminta ampun kepada Allah Namun di saat kematian, walaupun iman yang ada, tetapi di sana masih ada dosa, maka kita diuji dengan akhir kematian tersebut dengan bentuk siksaan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sebelum dia mati atau sebelum dia wafat, disegerakan azab Allah Subhanahu wa taala, agar nantinya ketika dia wafat, selesai dia mendapatkan azab dan dia pun mendapatkan kebaikan-kebaikan ba'dal maut, kenikmatan setelah kematian. Sehingga mungkin dia berkeringatan, mungkin juga keringat dingin, mungkin dahinya berpeluh keringat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sehingga tidak menggambarkan dia dari orang yang jelek. Tuh lihat, karena dia lagi apa? Terengah-engah nafasnya di saat kematian. Dia lagi diselesaikan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan mengatakan itu dia berarti orang jelek. Tidak demikian. Bahkan kata para ulama, bisa jadi di sana ada orang yang paling ateis, paling kufur, matinya dengan tenang. Matinya dengan tenang, tidak ada sama sekali nampak beban. Maka dengan riwayat tentunya menerangkan, orang ini bukan berarti dia adalah orang yang selamat. Bukan berarti dia orang yang baik. Dia orang paling ateis, dia orang paling kufur misalnya. Tetapi Allah menginginkan, Allah selesaikan kenikmatan-kenikmatan dunia yang harus dia dapatkan. Ini kenikmatan terakhir. Setelah ini, ba'dal maut, kamu akan mendapatkan azab yang paling pedih, sampai nanti masuk ke dalam hari akhirat, atau dibangkitkan di hari akhirat, dia akan mendapatkan azab tersebut terus menerus. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi bisa jadi dia mati tenang, nyaman, tidak ada kegelisahan, tidak ada berpeluh keringat, tidak ada. Tetapi dia adalah orang yang paling mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala ba'dal maut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikianlah keterangan yang mungkin bisa kita dapatkan di sini. Dan mendukung keterangan yang ada di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang juga mengalami sakaratul maut. Padahal beliau adalah nabi dan rasul. Keadaannya nampak berat ketika beliau wafat dengan sakaratul maut. Karena itu beliau mengatakan dalam sebuah riwayat, inna lil maut la sakarat. Sesungguhnya bagi kematian itu ada sakarat, ada beban dan ujian yang berat yang akan dihadapi seorang mukmin. Kalau dia selamat, berarti dia dari orang yang mendapatkan kebaikan. Di saat sakarat ini datang syaitan, datang iblis. Kalau dia orang yang celaka, iblis datang kepadanya mengatakan, sudahlah, daripada kau mengikuti agamanya Allah, kau menyembah Allah, mengikuti, kamu akan selamat, kamu akan lepas daripada ini. Dia pun akan mengikuti iblis dan dia pun celaka. Tapi kalau dia orang yang beriman, apa yang datang menggodanya, apa yang datang mengiming-iminginya dari iblis, dia akan menolak walaupun dihadapi sakarat. Inna lil maut la sakarat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Oleh karena itu, dengan keadaan seperti ini kita selalu meminta taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semua, menyelamatkan kita semuanya dari sakaratul maut, artinya kita pun selamat dari ujian tersebut dan kemudian diberikan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kemudian makna yang berikutnya, kita lanjutkan sebelumnya. Tadi dua keadaan, bisa jadi seorang mukmin diazab sebelum hidup, sebelum wafatnya dengan azab sakarat, atau disiksa dia dengan sakarat. Dan bisa jadi orang kafir bahkan diberikan apa? Ketenangan. Tenang, nyaman, tidak ada sakarat. Meninggal begitu saja. Mati begitu saja. Keadaan yang lain disebutkan oleh para ulama, seperti diantaranya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, seorang mukmin bisa juga tenang. Tenang dia dengan kematiannya. Bisa jadi dia tidak mendapatkan kesusahan sakarat. Dengan keadaan ini, kata beliau rahimahullah dan yang lainnya para ulama, dengan keadaan ini berarti seorang mukmin tersebut telah mendapatkan khabar dan telah mendapatkan kebaikan, kenikmatan akhirat dikedepankan. Sehingga dia pun telah menyudahi keberatan-keberatan dunia sebelumnya. Jadi ada yang mukmin yang langsung wafat, meninggal tenang. Maka dia disegerakan nikmatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disegerakan nikmatnya oleh Allah. Artinya dari situ dia mendapatkan nikmat dan seterusnya. Ada orang kafir, atau ada orang yang mulhid, ateis, dia digerakkan apa, dia diberikan sakarat. Dia diberikan sakarat sehingga dia sulit untuk mati. Berhari-hari sakaratnya bahkan berat payah. Ketahuilah, beda dengan tadi orang kafir yang mati apa? Tenang, nyaman, tidak ada apa-apa. Diakhiri dia dengan kenikmatan dunianya selesai. Diselesaikan dulu urusan dunia. Selesai nikmatnya, baru diadab. Tapi orang kafir yang seperti ini dapat sakarat, diguncang dia dengan sakarat. Maka kata para ulama, ini disegerakan azabnya oleh Allah. Sudah selesai, sudah nikmat dunia, sekarang azab. Sehingga dari situ dia di awal diazab oleh Allah dan seterusnya sampai dia mendapatkan apa? Akhirat. Jadi bisa jadi seorang mukmin di antara keadaan tenang dan mendapatkan sakarat. Bisa jadi orang kafir tenang, kematiannya maksudnya tenang, tidak ada masalah, dan juga dengan sakarat. Demikian diterangkan oleh para ulama. Namun tentunya dengan riwayat ini ingin mengajarkan dan membimbing kita, kita tidak perlu gelisah kalau nanti kita dapatkan ada di antara seorang mukmin, kita tidak perlu ragu ada didapatkan seorang mukmin dia mendapatkan apa, sakaratul maut. Al-mu'minu yamutu bi'arakil jabin. Inna lil maut la sakarat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian keterangan yang lain dari hadis ini dari para ulama, disebutkan bahwa bagi seorang mukmin dia dituntut untuk mencari harta yang halal. Dia dituntut untuk bekerja dengan apa yang halal. Sehingga gambarannya seorang mukmin dia wafat dengan usaha dan pencarian dia di dunia dengan apa yang halal, sehingga dia bi'arakil jabin sampai dia wafat. Karena itu kata para ulama, seorang mukmin tidak pantas untuk bermalas-malasan dalam mencari rezeki, mencari ma'isyah. Tidak menyebabkan dia kegagalan, kebangkrutan, lantas menyebabkan dia putus asa untuk mencari rezeki. Kemudian dia sekedar berpangku tangan. Tidak demikian. Tetapi mukmin bekerja, mukmin berusaha dengan apa yang halal sampai kemudian dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang kedua dari hadis ini. Karena itu ketika dia wafat dengan kepayahannya. Dia wafat dengan kepayahannya, kepayahannya hidup di dunia. Wallahu a'lam bissawab. Bukan dia wafat dengan tanpa usaha dan tanpa upaya di dunianya. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Qala rahimahullahu ta'ala an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dan dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Sa'id Al-Khudri wa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, mereka berdua berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah, lakinu mautakum. Rasulullah bersabda, talkinkanlah orang yang akan wafat di sisi kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Rawahu Muslim wal arba'a. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan diriwayatkan pula oleh Ashabus Sunan yang empat. Kalimat lakinu mautakum konteksnya memberikan talqin, membantu. Seperti seakan-akan kita mengajari orang yang baru mau belajar. La ilaha illallah. Demikian. Sehingga dia pun mengucapkan la ilaha illallah. Jadi orang yang mentalkin, mengajarkan la ilaha illallah. Orang yang diajarkan berusaha untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tentunya keadaan ketika kematian akan datang, jangankan kalimat la ilaha illallah yang berangkai, makan dan minum aja dia sulit untuk menyebutkan, mau minta makan sulit. apalagi la ilaha illallah. Sehingga itu ajarkan dia, talkinkan yang dia mendapatkan keadaan sebentar lagi kematian akan mendatanginya, lagi sakarat. Bukan diinginkan di sini orang yang telah wafat. Bukan diinginkan di sini orang yang telah wafat. Karena orang yang telah wafat tidak lagi bisa mengucapkan apa? La ilaha illallah. Sehingga jenazah tidak lagi ditalkinkan dengan apa? La ilaha illallah. Jenazah tidak lagi ditalkinkan dengan la ilaha illallah. Yang mana biasa kita dapati saudara-saudara kita atau sebagian orang, saudara-saudara kita kaum muslimin atau sebagian orang, ketika jenazah itu mau dimandikan atau mau dikafankan atau mau diangkat, mau dipikul, dibawa ke kuburan, ditalkinkan apa? La ilaha illallah. Tempat talkin di sini salah. Karena tidak sesuai dengan apa? Riwayat. Bukan yang sudah mati. Demikian pula talkinkan ba'dal wafat, setelah wafat sehari, dua hari, tiga hari dan seterusnya ditalkin, tidak benar karena bukan di situ tempatnya. Kalau saat itu yang bermakna, berfaedah adalah doa anaknya, ilmunya yuntafa bih, dan amal jariahnya, ilmu yang bermanfaat yang dia telah ajarkan, amal jariahnya, dan apa? Dan doa anaknya yang soleh. Tapi talqin la ilaha illallah sebelum wafatnya. Mudah-mudahan dia bisa mengucapkan dan dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala mengucapkan dan menerimanya dengan ikhlas. Man qala la ilaha illallah wa huwa ya'lam dakhala al-jannah. Dalam riwayat disebutkan seperti itu, siapa yang berkata la ilaha illallah di akhir kehidupannya dalam keadaan dia mengetahui la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Dia masuk ke dalam surga. Ini bermakna. Tapi ketika dia telah wafat, tidak ada lagi bentuk pengajaran kepadanya. Karena itu lakinu mautakum, kepada orang yang sebelum wafat. Ketika telah hadir kematian kepadanya, maka kita ajarkan dengan talqin. La ilaha illallah, faman kana akhir qaulihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir, man kana akhiru qaulihi la ilaha illallah, siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam apa? Surga. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tentunya memberikan talqin kepada orang yang sebentar lagi akan mendapatkan kematiannya, ya tidak sebagaimana kita mengajarkan orang yang sehat. Bagaimana orang yang sehat? Kita ajarkan terus la ilaha illallah. Dia la ilaha illallah. Diajarkan terus. Tidak, itu orang yang sehat. Ini orang yang sakarat. Tadi sudah dikatakan, jangankan la ilaha illallah, minta makan dan minum susah baginya kok. Diajarkan apa? Seperti mengajarkan orang yang sehat. Tetapi kata para ulama, ajarkan la ilaha illallah sesekali. Sekali waktu, kang atau pak atau mas atau bu atau dek dan sebutkan la ilaha illallah. Setelah itu kita jangan berbicara lagi. Kita tunggu waktu keadaan yang lain. Di waktu yang lain kita ajarkan lagi. Kalau ternyata setelah kita ajarkan dia telah mendengarkan dan dia berusaha untuk mengucapkan walaupun tidak keluar dengan mulutnya, dengan lisan mulutnya, kita sudah ajarkan dan ternyata 2 jam atau sejam kemudian dia meninggal, dia dari orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, tidak perlu lagi ini dicecer sampai betul-betul dia wafat. Tidak boleh. Karena itu sama dengan apa? Sama dengan mengganggunya. Kalau kita sudah mengajarkan la ilaha illallah, ternyata berjalan waktu, subhanallah wafat. Dan dia sudah mendengarkan dan dia sudah mengucapkan, mudah-mudahan dia dimudahkan oleh Allah. Berarti dia dari orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Tidak kita cecer. Ayo, kang, ucapkan la ilaha illallah. Ayo, la ilaha illallah. Ini bukan orang sehat. Minta makan, minum aja susah. Kok la ilaha illallah? Tapi diajarkan la ilaha illallah. Nanti di waktu yang lain lagi, kira-kira masih ada waktu ini. Kang, ucapkan atau pak, atau bu, atau dek, dan seterusnya. Ucapkan la ilaha illallah. Jadi ketika ucapan ini sudah diucapkan, urusannya dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian disebutkan oleh para ulama, sehingga tidak mengganggu, tidak memberatkan orang yang mengucapkan ini. Kan ada orang dipaksa seperti itu. Akhirnya, ya jangankan dia mengucapkan, dia merasa jenuh. Mungkin ini aja, datang setan. Tinggalkan. Dia lebih senang untuk tinggalkan. Dia dalam keadaan payah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian, apakah ucapan talqin yang seperti ini hanya khusus hanya kaum mukminin saja? Kalau kaum mukminin, tentunya apa? Tentunya sudah pasti kaum mukminin, karena dia orang yang beriman, orang Islam. Apakah juga kepada orang kafir? Apakah juga kepada orang kafir? Maka wallahu ta'ala a'lam bisawab. Yang benar dalam masalah ini juga sama terhadap orang kafir. Tapi tentunya orang kafir yang dia itu apa? Yang dia itu diketahui tidak memusuhi Islam dan kaum muslimin. Tidak memusuhi Islam dan kaum muslimin. Di antara contohnya, paman Rasulullah siapa itu? Abu Talib. Rasulullah datang kepada beliau untuk mengajarkan apa? La ilaha illallah. Katakan kalimat ini, wahai paman, yang dengan kalimat ini engkau selamat dan menjadi hujjah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Pamannya Abu Talib dalam keadaan apa? Dalam keadaan kafir, musyrik. Tapi diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Rasulullah mendatangi anak Yahudi yang dalam sakarat. Gimana? Maka diajarkan kepadanya La ilaha illallah. Ini anak Yahudi belum berislam. Anak Yahudi itu melihat bapaknya, bagaimana, apakah saya mengikuti apa yang diajarkan oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad sallallahu, oleh Muhammad. Waktu itu bukan, belum nabi di sisi dia. Saya ikuti apa yang diajarkan Abul Qasim ini. Maka kata bapaknya, Ati' Abul Qasim. Wahai anakku, ini orang Yahudi. Wahai anakku, patuhi, ikuti dia. Mengucapkan apa? La ilaha illallah. Maka anak ini pun mengucapkan La ilaha illallah dan wafat. Kata Rasulullah, Alhamdulillahilladzi anqadahu bi minan nar. Alhamdulillah, yang Allah telah menyelamatkan dia dengan apa yang aku ajarkan tadi dari azab api, api neraka. Jadi orang kafir boleh diajarkan. Kemudian orang yang sudah tidak lagi bisa bicara, ya sudah tidak bisa bicara, kalau tadi masih bisa bicara, ini sudah tidak bisa, sudah apa? Terengal-engal. Maka pada saat itu kita tidak mengajarkan menyuruh dia untuk mengucap, tapi kita memperdengarkan di telinganya. Wahai paman, wahai bapak, ucapkanlah la ilaha illallah di telinganya. Setelah itu kita diam. Jangan diulang-ulangi terus, orang ini sudah tidak bisa bicara, gimana kita mengulang-ulang? Dibiarkan sejenak sampai beberapa waktu. Kalau dia masih didapatkan keadaannya, dibisikkan lagi. Karena dari waktu kita membisikkan masuk ke waktu yang lain, itu kalimat itu akan terngiang-ngiang di telinganya. Kalimat tersebut akan terngiang-ngiang di telinganya. Satu kalimat kita ajarkan itu akan terngiang. Kalau dia mendengarkan. Dan kalau dia dari orang-orang yang Allah berikan taufik, dia akan berusaha untuk mengucapkan dengan lisan hatinya. Karena mulutnya sudah tidak bisa mengucapkan. Dibisikkan. Ucapkanlah la ilaha illallah. Pelan-pelan. Di telinganya. Kata Imam Ibnu Qayyim, dari faedah mengazankan anak bayi dengan azan dan iqamat ketika baru lahir, karena Imam Ibnu Qayyim berpandangan sahihnya hadis apa? Mengazankan anak bayi di telinganya ketika waktu lahir. Beliau memandang itu, tapi yang benar di sisi ulama yang lain bahwa tidak ada azan kepada anak bayi yang baru lahir. Tapi hikmah dari azan ini kata beliau, siapa yang dibisikkan kebaikan di awal pertama kali, maka dia akan terngiang sampai besarnya. Terngiang sampai besarnya. Demikian orang yang akan wafat, siapa yang dibisikkan dengan kalimat yang baik akan terngiang sampai wafat. Jadi bisikkan la ilaha illallah. Wahai paman, wahai bapak, wahai ibu, siap, ucapkan la ilaha illallah. Seperti itu. Inilah yang diajarkan oleh agama kita. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat keterangan-keterangan yang ada pada pertemuan kita di hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.